cari-cari satu wajah dalam memori. Orang berkata aku masih punya nama. Mereka bilang mamaku sayang padaku, suka membelai dadaku, menimangku di pelukan. Bila sedang rindu padamu.